rapuhnya tulangmu tak kau rasakan. Kemesrahan senyummu nutupi keruh di dahimu yang tak mau kau tampakkan. Dan kini apa yang kau pikirkan?